Nyapa jane njaluk sowo ya disowo. Malah ana wong wedok nakal. Tahu yoan ketamunan wong wedok nakal ngono iku. Dilihat dari penampilannya kan ketara. Ketara iku lho. Kowe tak meneng kok iki tak pikir wisan iki. Pakaiannya ketat. Mau bilang seksi kok sawangane. Melepet. Lah make up-e ku menor banget. Wis gincune tebel. Udah pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara. Terus dia tuh ngomong, "Maaf, Ustaz, saya ini bukan perempuan baik-baik. Aku yang batin, wis roh." Untuk penampilannya ae ketara. Tapi ya tak lirik soalnya ayu. Terus aku takon, "Ndak, tujuannya apa?" "Mohon maaf, saya mau minta doa. Saya ini bukan perempuan baik-baik. Saya menjalani ini karena terpaksa. Nanti kalau semuanya udah cukup, saya mau insaf, saya mau tobat." "Lah iya, maksudnya apa?" "Saya minta doa biar laris." Nek karepe iku nek laris oleh duit akeh, kebutuhane cukup, kate tobat ngono lho. Iki umpama kiai-kiai liyane umume, lek ana arek wedok nakal iki lonte iku lho. Lek oleh bahasa sopane yo PSK, perempuan suka kelon. Atau disebut WTS, wadah titip senjata. Ya ana yo sing ngarani balon, sing bayar oleh kelon. Lek wong kene ngarani apa? Pelacur, disumpel alat mancur. Dadi lha iki kok tukang cukrek iki kok. Iki lek ngarani I love you. Mari dilapi tinggal mlayu. Kale sering ninggal mlayu iki kok. Karepe ku dene nek laris oleh duit akeh, kebutuhane cukup, kate tobat karepe. Iki lek kiai-kiai liyane umume lak ngamuk-ngamuk, kurang ajar. Lah nek aku ndongakno iki laris padha karo bantu maksiat, tak melu nanggung dosae. Lak ngono umume. Lek aku gak. Wes aku langsung beres aku garap dhewe. Maksude didongani iki lho. Garapi tak dongakno. Tak dongakno cek laris. Wis sak laris-larise. Aku ngono. Karepku ngono. Tak dongakno cek laris. Lho gak sampe sak wulan nang bali nang omah, sampe nangis. Aku ngene, "Waduh, maren iki gak mandi." Ya susah ya lek gak mandi wong gula wis kadung entek. Akhirnya tak takon, "Lapo mbak, gak mandi aku." "Gak gitu pak ustad." Terus kelarisen. Terus sampai nyenyek saya, gak kuat saya gak sanggup. Aku ini badoken ya saya. Tadi di dongan ojek luar, jadi lari gak nyenyek aja. Remak akhirnya mari-mari dewe. Saya kemarin pas ngaji haul di pesantren sebelah ya, tak sampai no. Lek wali-wali dulu itu sistem penyebarannya kan halus, merangkul. Jadi lek ngumpul no masyarakatnya ini gak ditakoni agamamu apa. Ndak, soalnya agamanya jelas gorong Islam. Biyen agamanya kan si Hindu, Buddha, Kelenek itu ya bangsane Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyai Basinga, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, Wa'ala Alihi, Wasabi, Ajmain. Gak ditakono agamamu apa, sing ditakono masalahmu apa, kebutuhanmu apa, dipenuhi apa masalahmu. "Waduh, nek kene iku anu Kanjeng Sunan, angel udan, kekeringan gak iso tandur." "Oh ya wis, ayo bareng-bareng ndonga njaluk udan nang pangeran sing bener, sing wajib disembah jenenge Gusti Allah." Waline ndonga,